Tiada pernah aku lupakan bisikanmu, suaramu merdu merayu menggoda. Tiada siang, tiada malam, raut wajahmu selalu terbayang. Beginilah oh rasanya apabila sedang kasmaran. Jatuh cinta berjuta sayangku, jangan kau jauh-jauh dariku. Bernyanyilah bersamaku dalam iri.